إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan untuk bisa hadir di majelis salim, dan ini adalah kenikmatan karena dengan kita hadir di majelis salim itu berarti kita menguatkan, ada usaha dari kita menguatkan iman kita. Dengan kita hadir di majelis salim kita ada upaya supaya menjaga keistiqomahan dari terlalaikan dengan kesibukan perkara duniawiyah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Kita sedang masuk pada bab yang keempat dalam kitab kita. Bab tentang as-siwak dan sunanil mutfitrah, kebersihan badan, kebersihan jiwa. Bab ini wa kaum muslimin, telah kita masuk pada tentang siwak. Ini menunjukkan pada sempurnanya agama Islam. Agama Islam memberikan kepada manusia kebaikan di dunianya dan kebaikan di akhirat. Segala apa yang baik bagi manusia diperintahkan bersiwak. Nanti akan kita bacakan memotong kuku, kemudian membersihkan bulu kemaluan. Itu termasuk dari ajaran Islam. Diperintahkan karena hal itu memberikan kemanfaatan bagi manusia. Hal yang membahayakan bagi manusia semuanya dilarang dalam agama kita. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, memadharati diri sendiri, merugikan diri sendiri, apalagi orang lain, dilarang dalam agama kita. Sampai pun agama kita masya Allah lengkap, sangat sempurna. Sampai pun dalam perihal ketika kita salat, ada sesuatu yang mengancam jiwa kita. Kita dalam keadaan salat, kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri. Walaupun tentunya pergerakannya agak banyak. Di antara dalil perihal tentang hal ini, Rasul mengatakan, "Uqtulu al-aswadaini fi salat." Uqtulu al-aswadain. Bunuhlah olehmu dua yang hitam di saat engkau sedang salat. Al-hayyatu wal-aqrabu. Ular dan kalajengking. Apakah mungkin ketika kita salat ada ular? Kalau di sini insyaallah zindawa. Mungkin kalau lagi safar di gurun atau mungkin di gunung lagi mendaki pas waktunya salat, di mana engkau berada, wujilat lil ardu basidan wa tuhura. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, dijadikan untukku, yakni untuk umatku, bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci, yakni bertayamum. Sehingga kita berada di manapun kita diperintahkan untuk salat. Ketika ada masjid tentunya di masjid. Jamaatan berjamaah dengan kaum muslimin. Tapi ketika kita di gunung, di bukit, atau mungkin di jauh di sana, ya, musafir kita, sholat, ada kemungkinan ular datang. Maka bunuhlah. Berarti gerakannya berapa, Pak? Banyak. Nah, mau dibunuh pakai apa? Pakai tangan? Ya, kecakap, Pak. Ngambil kayu, ngambil batu, bergerak sana, bergerak sini. Itu ketika memang ularnya mengancammu, mengganggumu. Tapi kalau ular itu melintas 100 meter dari kamu, loh, 100 meter, jauh. Gak ngapa-ngapain, ya jangan kamu sibuk. Mungkin itu jauh kok. Kalau cengking yang kadangkala mungkin mendekati kakimu. Wah, ada kaki. Pas pakai sepatu mama. Injak saja. Bunuh. Walaupun dalam keadaan apa? Salat. Di sini diambil faedah wekol muslimin. Apapun yang sekiranya bisa mengganggu salat, matikan. HP. Mungkin belum tahu ilmunya, matikan. Oh, gerakannya lebih dari 3, Ustaz. Enggak apa-apa. Mau gerakan 3, 5, ambil seperlunya, dibuka, dimatikan. Ada kuncinya, ya sudah dikunci, dibuka. Berarti mikir dulu kan? Enggak apa-apa, menggebuk apa lagi? Ular bermikir, Pak. Bacanya medot itu, jikot kayu dan sebagainya. Tidak mengapa. Tidak mengapa, apalagi itu bisa mengganggu yang lain. Tidak mengapa untuk membunuh. Matikan apa itu? Bunuh apa? Dibanting gitu Pak, jangan. Ya tidak seperti itu. Sehingga ini ilmu bagi kita ya Pak. Tidak takut kita bergerak. Karena dalil yang menyebutkan di apa batalnya sholat dengan 3 kali gerakan itu tidak ada. Itu istihsan saja. Penganggapan baik. Layaknya orang sholat ya. Jangan gerak-gerak. Kalau 3 kali gerak batal. Kalau kukur-kukur sudah 2 kali. Ya, itu ngawur Pak. Tidak ada dalil tentang hal itu. Nabi sholat dalam keadaan perang. Ya sholat. Sholat orang yang perang bagaimana? Ya gerak. Kadang merayap, kadang tidak beraturan. Orang sholat dalam keadaan apa? Perang. Ada kalanya dengan cara beraturan. Mundur pasukan, sebagian sholat, kemudian maju lagi. Sebagian yang belum sholat, mundur lagi sholat. Tapi ketika tidak bisa, terpencar, dan waktunya sudah mau habis, dan memang harus sholat, ya sholat. Mau kalian dalam keadaan qu'udan berdiri atau dengan duduk atau dengan merayap atau dengan berlari sholat. Karena memang mengharuskan posisinya seperti itu. Loh kalau sholat kayak biasanya ditembaki pak dor mati hidor lagi sholat atau apa-apa. Ya tidak seperti itu Pak. Nah, bisa dipahami hadirin? Sehingga kalau hadirin namanya orang lupa lagi sholat HP-nya bunyi dimatikan itu tidak mengapa dan itu diperintahkan dalam syariat kita karena itu mengganggu yang punya HP karena nggak enak dan yang lainnya juga mendengarkannya juga mengurangi khusyuk. Hadirin yang dimuliakan, kita kembali ke materi kita. Kita telah sampaikan dalam perihal as-siwak. Siwak adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Nabi kita menyebutkan as-siwaku mutahhirul fammi murdatil rabbi. Siwak itu adalah dalam rangka membersihkan mulut dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan pentingnya kita bersiwak. Kalau tidak ada kayu siwak, ya dengan majun asnan menggunakan sikat gigi dengan apa pasta, tidak mengapa. Dan itu adalah sesuatu dalam rangka untuk mewujudkan hikmah siwak. Tetapi para ulama menyebutkan, adapun pahalanya, Allah alam kan disebutkan di sini as-siwak. Siwak. Siwak di negeri kita ada tidak? Ada pak di toko-toko itu dijualin. Insyaallah ada. Tidak mesti harus ke Saudi dulu untuk beli apa? Siwak. Tiketnya lebih mahal pak daripada kayu siwaknya. Pembahasan kita ada pertanyaan, apakah siwak ini juga dilakukan oleh para wanita? Naam, iya. Kenapa? Karena hukum asal syariat kita adalah tidak dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan illa bidalil, kecuali ada apa? Dalil. Salat laki-laki perempuan sama. Puasa laki perempuan sama. Salat, puasa, zakat, haji sama. Kecuali jika ada dalil, ini khusus laki-laki, ini khusus wanita, maka barulah dikhususkan. Adapun aturan-aturan siwak seperti yang kita bacakan kemarin, Nabi mengatakan wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah kamu dalam tamatmatul istinsyak, menghirup air ke hidung dan berkumur bersungguh-sungguh, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan? Semuanya. Karena tidak ada pembedaan dalam hal ini. Laki-laki, perempuan kalau berwudu, berkumur dan menghirupkan air ke hidung, namanya istinsyak. Mengeluarkannya disebut istinsar. Dihirup kemudian dikeluarkan. Dan itu ternyata bagi kaum muslimin faedahnya besar. Ada tersampai berita kepada kita bahwa itu mengobati penyakit dalam hidung. Polip apa namanya? Polip. Ya, polip. Itu kalau ada yang terkena sumbatan dalam hidung atau polip atau penyakit apa, perbanyak langkah istinsyak wal istinsar. Tentunya dalam wudu. Nah, itu obat. Itu namanya membersihkan hidung. Masya Allah, agama kita luar biasa. Hidung saja diperintahkan untuk dibersihkan. Telinga diusap. Tidur kemudian dikasih air. Kocok-kocok-kocok. Gitu, bukan. Gitu. Diusap saja, dibersihkan. Masya Allah, dalam wudu. Kepala dibasuh dengan air. Rambutnya set begini. Indah sekali. Tidak diguyur dengan air, Pak. Lain-lainnya kan diguyur dengan air. Al-ghuslu bahasa Arabnya. Sembari di dalkun. Sembari digosok. Tangan, kaki, muka. Tapi kalau bagian ras, rambut. Al-balal. Tangan dibasahi kemudian diusapkan. Kenapa? Karena kalau kepala disiram dengan mumet, Pak, akan timbul doror bagi kepala ketika disiram pakai apa? Dayu. Sholat plus kafe waktu. Rahmat luar biasa agama kita. Masya Allah. Di samping itu, kaum muslimin, ada aturan di sana selain siwak, beberapa sunnatul al-fitrah. Fitrah. Sebutkan kita masuk ke pembahasan kita berikutnya dalam kitab ini. Fawaidu as-siwak. Sudah kita baca? Faedah siwak? Belum ya? Faedah siwak berikut ini. Sebutkan oleh beliau beberapa faedah-faedah menggunakan siwak. Oh, sebelum itu ada aturannya pak di sini. Ada pembahasan sebelumnya ada. Permasalahan yang ketiga. Bima yakun. Dengan apa seorang bersiwak? Dengan apa seorang melakukan ibadah siwak? Yastab bahasa Arabnya. Yusan wa yakuna at-tasawuk bi'udin rutbin. La yatafattat. Disunahkan untuk bersiwak dengan menggunakan ranting ud siwak, kayu siwak yang biasa kita lihat itu dalam keadaan masih basah. Masih basah. Biasa di plastik di vakum apa ya, sampai negeri kita masih berbau berbau min. baunya na'na, seger, masih basah, kalau dikupas kulitnya masih basah, untuk bersiwak nikmat. Ya, itu dipotong bak ujungnya, dikupas, dikuliti, dipakai, kalau sudah agak sedikit keras, potong, kupas lagi kulitnya, potong, potong. Jadi orang awet baik pak, nongkonya si jiba setahun pak. Ya tidak seperti itu cara penggunaannya, dipotong, dipotong, akhirnya kan pendek, beli lagi, begitu maksudnya pak. Nah kalau satu itu terus ya, aku keras, susah, ya malah membuat sakit di gigi nanti. Wala yuharrijul fam, cari kayu siwak yang lembut, yang tidak melukai mulut, gusi, gigi, mungkin lidah. Karena memang lidah itu juga digosok sampai keluar suara aah begitu ketika beliau bersiwak. Yang disebutkan nanti insyaallah dalilnya kalau ada di sini. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastabi'u di arakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak dengan menggunakan ud arak. Namanya udun araq. Itu jenis nama. Disebutkan al-araqu syajarun minal hamdi yastaku biqadbanihi biqadbanihi. Pohon panjang begitu apa? Unjuk. Sudah pernah melihat pohon siwak? Belum ya. Pohon siwak itu kayak apa? Kayak pin rotan kecil. Memanjang segitu. Ini bagian atasnya. Yang dipakai adalah udban, yakni akarnya. Bukan rantingnya yang ke atas, Pak. Itu kayu, keras itu. Yang dipakai malah justru yang bagian bawahnya. Dipotong akarnya itu yang masih naik, masih lembut. Berair sedikit kadang kalau baru diambil. Itu pohon syajarah minal hamd. Yang memiliki rasa, bukan rasa kecut atau sepet, tapi rasa min kalau bahasa kita. Bisa dipahami hadirin? Sembriwing. Ada juga yang jenis lain. Dia kayu, arak, siwak, tidak mengeluarkan bau sama sekali. Tidak mengeluarkan bau min. Itu bau min itu memang jenis akarnya, Pak. Bukan dikasih semprot apa, spray gitu. Kan, tetapi itu memang aslinya. Manakah yang lebih mahal? Kita lagi tidak dagang, Pak. Yang lebih mahal tentunya yang memiliki bau aroma yang baik, yang kering itu tidak begitu mahal. Walau ayatasakka biyadi al-yumna aw al-yusra. Bersiwak itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, Pak? Tangan kanan untuk kebaikan, tangan kiri ya untuk kebaikan juga, bukan untuk kemaksiatan pak, tapi untuk hal-hal pembersihan, bercebok atau apa, kiri. Ini siwak termasuk dari bab mana? Membersihkan atau ibadah? Dua-duanya boleh. Baik pakai tangan kanan boleh, awil yusra atau dengan tangan kiri. Boleh dua-duanya. Sehingga kalau kita melihat ada orang bersiwak dengan tangan kanan, jangan kita ingkari. Jangan kita mengatakan itu kan dalam rangka membersihkan, berarti pakai tangan kiri. Tidak. Nabi juga pakai tangan kanan. Kadang pula dengan tangan kiri. Tidak mengapa. Ketika Nabi SAW melakukan dua-duanya, maka kita melakukan dua-duanya. Adapun pada pembahasan yang kemarin, ketika seorang istinja tidak boleh dengan menggunakan tangan kanan, tetapi dengan tangan apa? Kiri, maka itu aturannya. Ya, demikian pula ketika BAK memegang kemaluannya dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan. Itu aturan. Itulah syariat yang kita tinggal melaksanakan dan tidak boleh kita protes. Kenapa makan dengan tangan kanan? Kenapa tidak boleh dengan tangan kiri? Kalau tidak tahu sebabnya apa, cukup bagi kita sebagai orang yang beriman, sebab diperintahkan makan dengan tangan kanan. Kenapa tidak dengan kiri, dengan tangan kiri? Karena itu dilarang. Selesai. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tidak perlu kita untuk mendalami apa hikmahnya. Enggak ada hikmahnya sama saja. Ya tidak. Itu aturan. Yang membuat aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala ada orang makan, tangan kanannya megang pisau, tangan kirinya megang apa? Garpu. Cok. Yang dimakan mananya pak? Pisaunya? Enggak, ternyata pakai tangan kiri. Ketika diperingatkan, oh ini tanggung mas. Masa pisaunya tangan kiri kan enggak bisa. Ya sudah, enggak usah pakai pisau. Ya, itu besar gimana? Ya dipotong-potong dulu. Al-muhim, yang penting kita beriman dengan dalil. Enggak boleh pakai tangan kiri. Sudah enggak boleh. Jangan cari-cari alasan. Pisang. Yang buka tangan kanan apa tangan kiri, Pak? Tangan kanan. Masukkan ke mulut? Tangan kiri. Ada alasan. Ah, repot masa pindah-pindah. Syariat ini bukan main-main. Harus ditaati sebagai bentuk ketundukan kita terhadap syariat. Kadangkala kita yang satu menduan, yang satu upap. Kleburon nembak. Salah itu. Satu dulu tangan kanan. Yang satu pindahkan ke tangan kanan. Masya Allah itu muslim yang taat. Seperti itu. Hal yang seperti ini menjadi satu kepribadian dia dalam hidupnya. Yang lainnya berdiri karena tidak ada kursi. Karena ada ya kayak gitu kadang-kala. Semuanya berdiri. Kita tidak cari kursi. Duduk dengan rapi. Makan. Begitu, Masya Allah. Yang berdiri, mungkin nyontoh kuda, sapi. Itu makan sambil berdiri. Hadirin yang dimuliakan. Kemudian yang berikutnya, wal amru fi hadha wasi. Fa'illam yakun indahu udun istaku bi halil wudu. Apabila dia tidak sedang memegang siwak ketika sedang berwudu. Ajahu atasawuk bi asbi'i. Diperbolehkan baginya untuk bersiwak dengan jarinya. Dimasukkan ke mulut dia. Untuk membersihkan mulutnya. Kama ru'a dhalika Ali. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hal tersebut. Fi sifati wudu'in Nabi. Ketika menyebutkan tentang wudu'nya Nabi. Ya akan datang setelah bab ini. InsyaAllah tentang apa? Amalan ibadah wudu. Kemudian berikutnya. Faedah siwak. Wa min ahamiha. Maksud diantara pentingnya atau faedah siwak adalah mawarada fi hadits sahih adalah riwayat yang tadi kami sampaikan. Siwak manfaatnya adalah yang pertama disebutkan mutahhirul fam, membersihkan mulut di dunia. Mulutnya akan terjaga dari kotoran sehingga selalu fresh, segar. Murdat li rabbil ahad. Orang yang membiasakan siwak akan mendapatkan ridho Allah. Yang ridho Allah ini akan dia dapat di hasilnya nanti ba'dal maut setelah dia mati. Ternyata perkara yang dianggap remeh oleh manusia itu siwak menjadikan Allah ridho kepadanya. Diampuni semua dosanya dan dimasukkan ke dalam al-jannah tanpa siksaan, tanpa ada masuk. Karena Allah kalau sudah ridha, hamba tersebut akan dicintai. Amalannya diterima dan dosanya diampuni. Bahkan bisa jadi dia masuk pada orang-orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Dikarenakan Allah ridha. Di antara amalan mendatangkan ridhanya Allah kepada dia adalah dengan apa? Udil ara. Dengan membiasakan bersiwak. Faktor apa kita kok tidak biasa? Karena faktor tidak ada. Kadang ada, karena sudah tidak biasa, ya lupa. Maka dengan pembelajaran ini, mudah-mudahan barang siapa yang punya siwak, bisa dilakukan itu. Dan dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, fayambaghi lil muslim ay ta'ahada hadhihi sunnah. Sudah seharusnya seorang muslim memperhatikan sunnah ini. Walayatrukuha, dan tidak meninggalkannya, lima fiha min fawaid 'azimah. Dikarenakan pada si waktu ini terdapat faedah yang besar. Wa qad yamurru 'ala ba'dil muslimin muddatan min al-waqt fash-shuhur fash-shahri wa shahrain. Kadangkala di sebagian orang, kata beliau, penulis kitab ini karena posisinya di Saudi, ya, beliau mengatakan sebagian orang melewatkan harinya sebulan, dua bulan tanpa menggunakan siwak. Lah kalau kita, hampir semua orang, Pak, sebagian orang yang banyak yang tidak bersiwak, termasuk siapa? Kita. Alasannya orang pintar teman. Ya. Alasannya orang itu bukan karena tidak ada, karena kurang serius kita dalam mengamalkan sunnah. Kurang serius saat kita mengamalkan sunnah. Alhamdulillah dalam hal-hal yang lainnya, amalan sunnah kita kerjakan, salat sunnah, salat rawatib, ba'diyah, qabliyah, puasa, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Masya Allah, yang sering, yang kadang kala kita apa? Ya, seringnya bukan kadangkala. Jalan kadangkala karena malas atau karena kebodohan tentang keutamaannya. Disebutkan beliau, banyak sekali sunnah diantaranya siwak. Kana yuhafidhu 'ala nabi. Nabi terus menerus menjaga dalam bersiwak. Terus menerus beliau. Sepanjang hidup beliau, wa kada ya'muru ummatahu amra ijabin. Hampir-hampir Nabi memerintahkan umatnya untuk bersiwak dengan perintah yang menunjukkan wajibnya. Hampir-hampir. Ya, laula khauful masyaqqah. Kalau seandainya tidak takut memberatkan, maka beliau akan wajibkan siwak itu. Sudah kita lewati wahai kaum muslimin. Sebuah kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah menunjukkan kewajiban. Nabi menyebutkan kalau seandainya tidak memberatkan, aku akan perintahkan pada setiap sholat untuk bersiwak. Ini penekanan. Sebagaimana mungkin ada yang bertanya, sebagian hadirin, dulu pernah kami sampaikan materi ini mungkin karena sudah lama terlupakan. Sholat setelah adzan, adzan maghrib, adzan isya. Kalau setelah sholat setelah adzan subuh, ya memang qabliyah subuhnya sangat ditekankan, jangan sampai kita lepas. Kalau antara adzan dan qomat, kalau zuhur ada qabliyah zuhur, asar tidak ada. Yang rawatibnya yang tidak ada. Maghrib ada tidak qabliyah maghrib? Rawatibnya tidak ada. Rawatibnya ba'dal maghrib. Dua rakaat. Isya qabliyahnya ada? Rawatibnya tidak ada. Rawatibnya itu adalah salat yang mengikuti salat yang wajib. Itu adanya ba'diyah isya. Beberapa orang yang melakukannya ditegur, kenapa kamu kok badan maghrib, badan adzan setelah selesai adzan berdiri sholat. Mana dalilnya? Apakah ada qabliyah maghrib dan qabliyah isya? Ada tidak yang menanyakan hal itu? Jawabannya adalah hadis Nabi SAW. Disebutkan Syekh Ibnu Taimin dalam salah satu darsnya beliau, pelajaran beliau, beliau menyebutkan hadis Nabi. Baina adanaini salatu. Baina kulli adanaini salatun liman syaa. Nabi menyebutkan tiga kali. Setiap antara adzan dan qomat ada salat. Setiap antara adzan dan qomat ada salat. Setiap antara adzan dan qomat ada salat. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kalau tidak ada kalimat setelahnya bagi siapa yang mau, maka itu menjadi wajib. maka itu menjadi wajib. Karena ada kalimat liman syaa, bagi siapa yang mau, maka ini menunjukkan sunnahnya. Sunnah apa itu rawatib? Bukan. Sunnah itu ada dua perihal sholat. Yang pertama, sunnatul rawatib. Disebut rawatib karena sholat-sholat itu menyertai yang wajib. Ada sholat sunnah nafilah. Jamaknya nawafil. Sholat-sholat yang tidak menyertai yang wajib. Antara adzan dan qomat, kemudian tahiyatul masjid, ada duha, ada qiyamul lail, ada salat mutlak. Salat mutlak, salat yang dilakukan dua rakaat salam tanpa adanya batasan bilangannya. Yang penting dua rakaat salam. Kapan berhenti? Ketika capek. Boleh itu dilakukan ketika salat apa di waktu duha. Semisal mamanya kita menunggu Jumat masuk ke masjid jam 11. Biasanya adzan jam 12. Kita ngapain? Salat. Dan barokat tidak ada batasannya. Karena itu salat mutlak. Bisa dipahami? Kita memanfaatkan waktu ketika kita berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Salat apa yang kita lakukan? Saya mumpung ada di sini. Karena terbatas sekali waktu keberadaan di tempat ini. Salat apa yang dilakukan? Salat mutlak. Salat duha, batasannya ada. Dan antara para ulama menyebutkan 8 rakaat dan menyebutkan 12. Kalau mutlak berapa? Tidak ada batasan. Salat lagi. Hagadha kaum muslimin. Bisa difahami? Ya. Ada yang bertanya apa hukumnya sholat terawih lebih dari 23? 23 sudah banyak lho Pak. Banyak atau sedikit? Bagaimana kalau sampai 30? 3, 35, kadang 37. Lebih banyak lagi? 23 sama 35 banyak mana? Coba kalkulatornya. Tentunya lebih banyak 35. Itu kalau di tempat kita lama banget Pak. Tapi kalau Anda sholat di masjid, Masjidil Haram Mekah, Masya Allah itu nikmat. Nah, tidak terasa lama. Dua rakaat salam. Ganti imam. Apalagi paham dengan bacaan yang dibaca. Maknanya tentang apa dinikmati. Itu Masya Allah sekali. Kadang-kadang kita ikut nangis, imam nangis, kita ikut nangis. Karena apa? Kemerduanya yang membuat kita nangis. Bukan memahami maknanya, tapi nadanya tok. Nangis kenapa sih? Bumik ikan lagi. Nangis. Nangisnya gak bermutu. Karena nangis tidak tahu apa sebabnya nangis. Nah. Hadirin akan menangkan khilaf antara ulama. Penyebutan tentang salat tarawih. Yang paling rajih, paling kuat. 11. Dan itu dilakukan di negeri Saudi, seantera negara Saudi 11. Ketika masuk yang ke 10 terakhir, beberapa masjid menggunakan hadis umum. Ulama Saudi di antara Syekh bin Baz, Wasi bin Khaimin dan beberapa ulama yang lainnya berpendapat dengan hadis umum boleh lebih dari 11. Ini bukan pembahasan tarawih. Cuma saya ingin menyebutkan bahwa muslimin, kesemangatan kita beribadah, kita lakukan. Terus memanfaatkan waktu yang ada. Apalagi di tempat, dua tempat ini. Sehingga para ulama, mereka beristihad khusus dua tempat ini. Diperbanyak sholat. Karena pahalanya sangat besar. 100.000 kali dibandingkan di masjid yang lain. Kalau mengingat tentang itu, mau sholat berapapun, siap. Ya tidak Pak? Ya. Tidak nunggu-nunggu yang lebih segera ya. Bisa repitir apa urung? Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kadzakaru fawaidul ukhra lisiwak. Para ulama yang lainnya menyebutkan keutamaan siwak yang lainnya adalah an yuqawil asnan. Menguatkan gigi. Ini bedanya siwak dengan sikat gigi. Kalau siwak mengandung unsur yang menyebabkan kuatnya gigi. Kalau pasta gigi atau yang lainnya, Allah alam, mungkin dia juga. Tetapi mungkin cocok atau tidak cocok. Kalau siwak itu ada unsurnya langsung. Dia memang menguatkan apa? Asnan gigi. Wasyuddulisah. Menguatkan gusi. Wedak ya saud. Bahkan bisa memperindah kuat apa suara. Memperkuat pita suara. Wain syatul abd. Dan memberikan semangat untuk beribadah. Itu manfaat apa? Asiwak. Hadirin yang kemuliakan, pembahasan berikutnya adalah tentang sunanul al-fitrah. Utsama aidan khisalul fitrah. Wadhalika li anna fa'ilaha ittasibul fitrati allati fatarallahu linnasi 'alayha. Fitrah dimaksudkan di sini, fitrah itu maknanya banyak, Pak. Suci, bersih, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah maknanya kembali kepada awal bentuk penciptaan Allah Azza wa Jal. Awal bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di sana beliau. Li'annaha yattasifu bil fitrah. Orang yang melakukan fitrah berikut ini, dia seperti kembali kepada fatarallahu nasa'liha. Di mana Allah fitrahkan manusia di atasnya. Wastahabbuhal lahum, wastihbabuhal lahum. Dan disukai dalam Islam untuk kita melakukan fitrah ini, suci ini. Yakun ala ahsani hayatin wa akmal surah, agar kita tampil sebagai orang yang baik, bersih, suci, ya, dengan penampilan yang sempurna sebagai seorang muslim. Disebutkan dalam satu hadis yang insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Belum bunyi kan ya? Belum. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. Lima hal termasuk dari bagian mensucikan diri. Adalah al-istihdad. Al-istihdad. Apa itu al-istihdad? Membersihkan bulu kemaluan. Wal-khitan. Khitan. Apa hukumnya khitan? Al-istihdad adalah mencabut bulu kemaluan. Ini ada pembahasannya. Kemudian khitan juga ada pembahasannya. Qashish syari. Mencukur apa? Syari. Kumis. Kemudian berikutnya. Wanadful ibti. Mencabut bulu tepiak. Wataqli'ul taqlimul adhafir. Menggunting kuku, memotong kuku. Ini lima yang ada dalam Islam sehingga manusia tampil dalam keadaan prima. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.